jika kalian sudah berikan pada mereka mahar-mahar mereka. Muhsinina ghairu musafihin wala muttakhidhi akhdan. Orang-orang yang baik bukan yang mengambil teman-teman, pasangan-pasangan, yakni kalau bahasa sekarang bukan yang punya pacar. Wa may yakfur billah, dan siapa yang kufur bil iman, dengan keimanannya, maka habita amaluh, maka gugurlah amalan-amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti menjadi orang-orang yang merugi. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, karrara ta'ala ihlalut tayyibati libayanil imtinan. Allah mengulangi kembali pemberiannya, kebaikannya kepada kaum muslimin, yaitu menghalalkan yang baik-baik. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Pada ayat sebelumnya sudah dibahas, sudah digambarkan juga bahwa Allah menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang jelek-jelek. Sekarang diulangi kembali. Untuk apa? Lilimtinan. Untuk menunjukkan jasa-jasa, untuk menunjukkan pemberiannya, untuk mengingatkan bahwa Allah banyak memberikan kebaikan. Al-imtinan dari kata al-man. Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk mengungkit pemberian-pemberiannya. Bukankah aku sudah memberikan begini? Bukankah aku sudah memberikan begitu? Bukankah aku, agar kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian. Seorang hamba yang telah memberikan kebaikan, telah memberikan sedekah, telah memberikan berbagai macam pertolongan-pertolongan, jangan mengungkit. Bukankah aku pernah menolong kamu dulu? Kamu itu kalau enggak ada saya, itu namanya imtinan juga. Al-imtinan. Tetapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, pantas. Karena Allah lah yang maha memberikan kebaikan. Seperti apa berarti? Seperti masalah kesombongan. Allah berhak untuk sombong. Allah pantas baginya untuk sombong. Sehingga Allah menyatakan tentang dirinya, bukankah aku, bukankah aku. Dan itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas baginya. Tetapi makhluk, hamba, tidak boleh sombong. Tidak boleh merasa besar, merasa hebat. Kalau Allah memang maha besar, maha hebat, maha kuasa, maha bisa, subhanahu wa ta'ala. Demikian pula al-imtinan. Wa da'wah lil'ibadi ila syukrih wal-iktar min zikrih حيث أضاح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه. Satu, lilimtinan. Kedua, lidakwatin lil'ibadi ila syukrih, untuk mengajak para hamba agar bersyukur. Bukankah Allah pernah memberikan ini, memberikan itu? Allah halalkan buat kalian yang baik-baik. Ini dakwah. Ila syukrih, untuk mensyukurinya. Ajakan untuk mensyukurinya. Wal ikthar min zikrih, dan juga untuk memperbanyak zikir, agar kita selalu ingat Allah. Agar kita selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini dari Allah? Bukankah itu dari Allah? Bukankah ini dari Allah? Bukankah ini dari Allah? Bukankah ini dari Allah? Bukankah ini dari Allah? Bukankah ini dari Allah? Bukankah masjid ini dari Allah? Bukankah semua ini dari Allah? Sehingga kita selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal musanatu minal mu'minat. Disebutkan pertama dengan global, baru kemudian dirinci. Tadinya global, hanya kalimat at-tayyibat. Dihalalkan untuk kalian yang baik-baik. Apa saja yang baik-baik? 1, 2, 3, 4. Mulailah Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan atau menyebutkan rinciannya. Pertama, makanan. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Aidaba'ihal yahud wan nasara halalun lakum. Yani sembelihan-sembelihan Yahudi, sembelihan-sembelihan Nasrani halal buat kalian. Ya ma'asyaral muslimin, wahai kaum muslimin. Duna baqil kuffar. Adapun sisa kafir-kafir yang lain tidak halal. Hanya ahlul kitab saja. Ahlul kitab ada dua, Yahudi dan Nasrani. Mengapa ahlul kitab dibedakan dengan orang-orang kafir lain? Karena ahlul kitab kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenali Rabbus samawati wal ard. Mengenali penguasa langit dan penguasa bumi, penguasa alam semesta. Walaupun mereka mungkin menyebutkannya dengan pelat, tidak bisa menyebutkan Allah. Mereka menyatakan Tuhan Allah. Kemudian bergeser ke timur sana, jadi tuangalah. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menyembelih hewan korban mereka, atau menyembelih hewan-hewan itu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika lianna ahlil kitab yantasibuna ilal anbiya. Alasan kedua, bahwa ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka menisbatkan diri mereka kepada nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu mengaku pengikut Nabi Musa, yang satu mengaku pengikut Nabi Isa. Itu namanya intisal. Wal kutub. Yang ketiga, bahwa mereka pun berintisal, mengaku kalau mereka juga punya kitab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddina azakumullah, sehingga sembelihan mereka halal buat kalian. Wa qad ittafaqa ar-rusulu kulluhum 'ala tahrimi ad-dhabhi li ghairillah. Adapun para nabi-nabi semuanya sepakat melarang untuk menyembelih dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa, Nabi Isa, la siyama Nabi Musa, Nabi Isa, khususnya Nabi Musa dan Nabi Isa, mereka melarang untuk menyembelih dengan nama lain selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anahu syirkun, karena itu adalah kesyirikan. Fal yahudu wan nasara yatadayyanuna bitahrimid dhabhi. Maka mereka Yahudi dan Nasrani, mereka beragama, memiliki keyakinan haramnya menyembelih. Yatadayyanuna bitahrimid dhabh li ghairillah. Mereka semua sepakat berkeyakinan haramnya menyembelih dengan nama selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika uhihat dhabaihuhum. Oleh karena itu dihalalkan sembelihan-sembelihan mereka. Duna ghairihim, tanpa selain mereka. Wadalilu ala annal murad bita'amihim daba'ihihim. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa ta'amuhum, makanan mereka, maksudnya adalah sembelihan mereka. Anna ta'am alladhi laysa minad daba'ih kalhubub wat-timar laysa li ahli al-kitab fihi khususiyah. Apa dalilnya? Dalilnya karena makanan-makanan yang lain, apakah itu biji gandum, apakah itu biji jagung, apakah itu korma, enggak ada keistimewaan pada ahlul kitab dibanding dengan yang lain dari kaum muslimin. Apa masalahnya? Gandum dari mereka, gandum dari kita, enggak beda. Korma dari mereka, korma dari kita, enggak beda. Untuk apa dikatakan halal buat kalian? Ya, namanya juga gandum. Dari mana-mana halal. Namanya juga jagung. Namanya juga terigu, namanya juga korma, dari mana-mana halal. Mau dari Amerika, mau dari Inggris, mau dari... Nah, sehingga jelas yang dimaksud bukan makanan secara umum. Tetapi, barakallahu fiikum, sembelihan-sembelihan. Allah rahimahullah, berkata lagi Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kalau hubub, biji-bijian, simar, buah-buahan, laisa li ahli al-kitab fi khususiyah, enggak ada keistimewaan ahlul kitab dibanding dengan yang lain. Ahlul kitab maupun penyembah berhala sama saja gandumnya. Biji-bijian sama, berasnya sama, kornanya sama, enggak ada keistimewaan. Tetapi kalau sembelihan ada perbedaan. Kalau orang-orang musyrikin, penyembah batu, penyembah pohon, penyembah benda-benda, mereka tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka haram. Tetapi ahlul kitab, agama mereka, kita gak bicara pelanggaran. Kalau pelanggaran di kaum muslimin juga ada pelanggaran. Tetapi agama mereka mengajarkan untuk menyembelih hewan-hewan mereka dengan nama Allah, dengan nama Tuhan Allah. Falidzalika ubihat, oleh karena itu dihalalkan makanan mereka. Bal yubahu dzalika walau kana min ta'am, berbeda dengan biji-bijian tadi yang tidak ada keistimewaan pada ahli kitab dibanding dengan yang lain. Biji-bijian, buah-buahan, enggak ada keistimewaan pada ahlul kitab. Sama saja ahlul kitab dengan yang lainnya. Balyubahu dhalika, maka dihalalkan biji-bijian dan buah-buahan, walau kana min ta'ami ghairihim, walaupun dari makanan selain Yahudi, selain Nasrani, dari orang-orang kafir manapun, halal. Wa aydan, fainahu adhafat ta'am ilaihim. Juga diidhafahkan kalimat ta'am kepada hum. Di antara makna idhafah adalah kekhususan. Kalimatnya ta'amuhum, ta'am mudhaf, wa hum dhamirun muttasilun fi mabniyun fi mahalli madha? Di mahal jar mudhafun ilaih. Barakallahu fikum. Apa makna idhafahnya? Ta'amuhum, makanan mereka, yakni yang khusus, yang khas untuk mereka, untuk kaum Yahudi dan Nasrani. Kalau biji-bijian, kalau buah-buahan, kalau terigu, kalau beras, maka itu bukan ta'amuhum, ta'amun nas kulluhum. Iya kan? Makanan seluruh manusia. Bukan hanya Yahudi saja, bukan hanya Nasrani saja, bukan hanya Ahlul Kitab saja. Tetapi makanannya seluruh manusia dari agama apapun. Maka dari manapun ke kita halal. Mengapa? Karena itu bukan makanan mereka, makanan kita juga. Sehingga idhafah penyandaran to'am kepada mereka menunjukkan itu khusus untuk mereka, makanan yang mereka sembelih, makanan yang mereka sembelih. Wa aidan fainahu adhafal ta'ama ilayhim fadalla dhalika ala annahu kana ta'aman. Berarti itu menunjukkan dia makanan karena bisa dimakan, bisa babi dhabhihim karena disembelih oleh mereka. Wala yuqal inna dhalika litamlik, dan tidak bisa idhofahnya bermakna idhofatut tamlik, tidak bisa. Mengapa? Karena jelas itu bukan milik mereka. Kalau biji-bijian, kalau buah-buahan, itu bukan ta'amuhum, enggak bisa dikatakan litamlik. Qala innal murad at-ta'am alladhi yamlikun, makanan yang mereka miliki, bukan. Li'anna hadha la yubahu 'ala wajhil ghasab wa la min al-muslimin. Karena kalau kamu katakan idhofahnya bukan bermakna pekhususan, tapi maknanya tamlik. Apa kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala? Kalau makanan milik mereka yang gak halal buat kalian, iya enggak? Jangankan punya mereka, punya temanmu kamu ambil, haram, gak boleh. Ya milik dia, kamu namanya merampas. Makanan temanmu jangan dimakan, awas. Kan begitu. Namanya santri kan masing-masing nyimpen makanan tuh biasanya dari orang tuanya. Tanpa izin dari pemiliknya gak boleh. Berarti kalau idhofahnya idhofatut tamlik, idhofahnya pemilikan makanan mereka halal buat kalian, itu idhofahnya kepemilikan. Ya enggak lah. Kalau idhofahnya kepemilikan justru malah haram. Milik mereka jangan dimakan. Kecuali kalau sukarela diberikan padamu. Hukum asalnya tidak boleh dirampas, tidak boleh dicuri, tidak boleh diambil. Mengapa? Milik mereka. Kalau idhofahnya idhofatut tamlik. Sehingga jelas idhofahnya adalah pengkhususan tadi, makanan yang mereka sembelih. Baik, barakallahu fikum. Kata beliau, kalau diidhofahkan dengan makna idhofatut tamlik, ta'am alladhi yamlikun, tidak mungkin. Li'anna hadha la yubah ala wajhil ghasab. Karena justru tidak boleh kalau dirampas. Wala minal muslimin, bahkan dari muslimin saja tidak boleh diambil sembarangan. Artinya makanan orang lain tidak halal bagimu, karena milik dia bukan milikmu. Idan ma ma'na ta'amuhum, makanan mereka, ai makanan yang khusus yang mereka sembelih menjadi makanan, maka itu halal buat kalian. Wa ta'amukum, dan makanan kalian, ayuhal muslimun, hillun lahum, juga halal buat mereka. Ayya hillu lakum an tut'imuhum iyah. Dilihatnya dari sisi musliminnya, bukan dari sisi nasraninya. Wahai nasrani, kamu halal makan makanan kita. Ya kita gak ngurusin mereka. Dan syariat ini bukan untuk mereka. Mereka tidak mau ikut syariat kita. Artinya kitanya boleh memberi makan mereka. Kitanya boleh memberi makan mereka. Sehingga dikatakan, ay yahillu lakum an tut'imuhum iyyahu. Halal buat kalian kalau kalian ingin memberi makan ahlul kitab. Hanya saja dibahas oleh para ulama tentang niat. Karena kita tidak boleh mencintai orang-orang di luar Islam. Kalau kita memberikan kepada kaum muslimin kan karena cinta. Tahaddu, tahabdu, saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Tetapi kepada Nasrani, Yahudi dan sebagainya, kita boleh memberikan pada mereka. Apa niatnya? Ini barakallahu fikum. Niat menunjukkan bahwa Islam itu baik. Niat menunjukkan bahwa Islam itu punya akhlak, punya etik. Bahwa Islam itu mengerti tentang hak tetangga. Mengajarkan pada mereka bahwa Islam mengerti hak tamu. Sehingga kita berikan, kita jamu dan sebagainya. Karena ingin mengajarkan kepada mereka agama ini yang sempurna dalam rangka dakwah. Wa uhilla lakumul muhsanat. Dan dihalalkan pula mulai masuk kepada al-muhsanat. Tadi makanan, sekarang muhsanat. Maknanya muhsanat adalah al-harair al-afifat. Wanita-wanita yang merdeka, al-afifat, yang menjaga diri. Makanya sering diterjemahkan wanita baik-baik. Wanita merdeka yang baik. Artinya secara zahirnya, secara akhlaknya, secara adabnya, wanita baik-baik. Bukan pelacur, bukan orang yang na'udzubillah pergaulan bebas, bukan. Wanita yang baik-baik yang menjaga dirinya dari zina. Yang menjaga dirinya dari pergaulan bebas. Maka silakan halal buat kalian. Apakah ya dari kalangan mukminin ataupun dari kalangan ahlul kitab. Minal mu'minin. Ay, minal muslimin. Dari kalangan muslimin. Wal harair wal al-afifat. Al-afifat. Dan juga para wanita-wanita merdeka yang menjaga dirinya yang baik-baik. Minal ladina utul kitab. Dari kalangan ahlul kitab. Min qablikum, yang sebelum kalian. Ay minal yahudi wan nasara, yakni dari kalangan Yahudi dan dari kalangan Nasara. Ikhwani fi din, a'azakumullah, perhatikan baik-baik. Jangan sampai ifrat dan jangan sampai tafrit. Jangan sampai ekstrim ke kanan, jangan sampai ekstrim ke kiri. Dibolehkan menikahi ahlul kitab yang afifat, yang baik-baik. Karena mereka wanita. Sedangkan musliminnya adalah laki-laki. Adapun dibalik, enggak boleh. Jangan menikahkan anak perempuan kita dengan ahlul kitab. Mengapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Maka kalau seorang laki-laki menikahi wanita ahlul kitab, wanita yang baik-baik dari kalangan ahlul kitab, maka wanita tadi dipimpin oleh seorang muslim. Anak-anaknya, anak-anak bapaknya, bukan anak-anak ibunya. Nasabnya ke bapaknya, bukan ke ibunya. Pendidikannya pendidikan bapaknya, bukan pendidikan ibunya. Apa artinya? Muslimin anak-anaknya. Ada yang kebablasan karena ibunya bukan Islam, maka anak-anaknya dibebaskan. Silakan, mau beragama ikut ibu apa ikut bapak. Itu kebablasan namanya. Mengapa? Mana ayat Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Mana ayat Allah laki-laki pemimpin wanita, pemimpin keluarganya? Mana ayat Allah yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka? Kok anak yang dibebaskan, mau neraka mau surga nak? Majnun. Tetapi jangan yang sebaliknya, ekstrim yang sebaliknya. Haram. Tidak boleh menikahi ahlul kitab. Lo ayatnya bilang halal, kamu bilang haram. Tidak boleh. Nanti begini. Allah tidak tahu. Itu kan musyrikin, kufar. Mereka menganggap Allah memiliki anak dari zaman Nabi. Dari zaman Rasul. Apakah waktu itu belum? Mengatakan Allah salisul salasa? Sudah. Di zaman Nabi, sudah mereka mengatakan Allah salisul salasa. Ayatnya juga sudah turun di masa Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat masih hidup. Ayatnya menyatakan laqad kafara alladziina qalu annallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salisu salasa. Ada ayat yang sudah turun. Dan kemudian ada ayat lain menyatakan tidak mengapa menikahi wanita-wanita mereka. Karena apa? Karena hikmah. Laki-laki yang benar-benar pemimpin akan bisa memimpin istrinya. Ima dia masuk Islam, Masya Allah, atau anak-anaknya muslimin. Dianya terjaga. Artinya tidak bisa membawa agama ke tempat lain, tidak bisa. Sampai matinya selesai. Sehingga yang merasa dirinya bukan laki-laki, jangan. Emang ada orang yang merasa dirinya bukan laki-laki? Ada. Yang merasa, aduh saya gak mampu untuk memimpin seorang wanita yang begini saja, anda gak mampu. Apalagi Nasrani, apalagi Yahudi. Ya jangan. Memang perintah utamanya disuruh mencari wanita yang salihah. Fadfar bidatiddin taribat yadak. Carilah yang bagus agamanya. Kalau tidak, celaka engkau. Taribat yadak. Ini hukum boleh. Kalau kita mau cari yang terbaik, ya cari yang wanita yang salihah. Mu'minah taqiyah. Kembali kepada pembahasan. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ayat ini mukhassas. Ayat ini dikhususkan. Tadinya am. Semua Nasrani boleh. Kecuali yang musyrik. Emang ada yang musyrik? Ada yang musyrik. Yang mereka tidak memegang agamanya. Tidak memegang agamanya. Jangankan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Muslimin saja. Ada yang sudah terjerumus dalam berbagai macam kesyirikan akbar. Kan begitu. Apalagi Nasrani. Juga banyak. Maka kita berbicara tentang Nasrani yang benar-benar Nasrani. Dan Yahudi. Qala la tankihul musyrikati hatta yu'min. Allah katakan jangan menikahi orang-orang musyrik sampai mau beriman. Ini ayat lain. Yang am tadi boleh menikahi Alkitab. Tapi musyrikin jangan. Wa mafhumul ayat annal ariqa minal mu'minat la yubahu nikahuhunna lil ahrar wa huwa kadhalik. Ditambah lagi pengkhususan yang kedua. Yaitu bahwa para wanita-wanita yang ariqa. Ariqa itu masih rokik, perbudakan. Dari kalangan mukminat, la yubahu nikahuhunna lil ahrar. Maka tidak boleh dinikahi oleh orang-orang merdeka. Wahuwa kadzalik. Dan dapat dari mana? Dari ayatnya. Al-musanat. Al-musanat, apa maknanya tadi? Al-harair al-afifat. Harair merdeka, afifat menjaga diri. Menjaga kehormatan. Sehingga barakallahu fikum, kalau mau menikahi budak, merdekakan dulu. Beberapa sahabat memiliki budak perempuan, ketika masuk Islam, dimerdekakan dan dinikahi. Dimerdekakan dan nikahi. Wa ammal kitabiyat fa'ala kulli hal la yubahunna wa la yajuzu nikahuhunna lil ahrari mutlaqan liqaulihi ta'ala min fatayatikumul mu'minat. Adapun kitabiyat, budak-budak kitabiyat, fa'ala kulli hal la yubahna, maka mereka tidak boleh untuk dinikahi oleh orang-orang merdeka mutlaqan liqaulihi ta'ala wa min fatayatikumul mu'minat. Adapun laki-laki barakallahu fikum yang Nasrani kitabiyat tidak boleh menikahi para wanita-wanita muslimah. Wa ammal muslimat idza kunna raqiqat fa innahu la yajuzu lil ahrari nikahuhunna illa bi syartain. Adapun wanita-wanita muslimah yang dia dalam keadaan masih dalam budak, dia boleh dinikahi dengan dua syarat. Adamut taul wa khaufal anad. Adamut taul wa khasyal anad. Qala ammal muslimat. Adapun orang-orang muslimah. Idza kunna raqiqat. Kalau dia dalam keadaan masih dalam perbudakan. Fainahu la yajuzu lil ahrar. Maka dia tidak boleh untuk orang merdeka. Untuk menikahi mereka. Illa bisyartain. Kecuali dengan dua syarat. Adamu taul wa khafil anad. Tidak ada taul dan tidak ada al-anad. Pengkhianatan. Taul juga sama. Melampaui batasnya. Barakallahu fikum. Sehingga kalimat muhsanat mengeluarkan sekian jenis manusia. Yang dihalalkan adalah muhsanat. Berarti yang tidak muhsan bermakna budak, jangan. Yang tidak muhsan, jangan. Yang dia merdeka tapi tidak menjaga dirinya, juga jangan. Berarti ini semua pengecualian. Tadinya semua boleh, tapi yang musyrik dari mereka jangan. Ya berarti sama dengan musyrikin kan. Yang kedua syaratnya merdeka, harair. Harair. Apa yang ketiga? Afifat. Yang menjaga dirinya bukan yang na'udzubillah pergaulan bebas atau pelacur dan sejenisnya. Atau diistilahkan fajirat. Wanita-wanita fajir. Ghairul afifat. Anizina. Tidak menjaga dirinya dari zina. Fala yubah. Juga tidak boleh dinikahi. Sawa'un kunna muslimat au kitabiyat. Bahkan kalau fajirat, muslimat sekalipun jangan dinikahi. Au kitabiyat. Ataupun dia kitabiyat. Hatta yatabanna liqawlihi hatta. Hatta yatubna. Hingga dia bertaubat. Karena kalimatnya azani. La yankihu illa zaniyatan au musyrikah. Azani. Orang yang berzina. Tidak menikahi kecuali wanita-wanita yang pezina pula. Atau wanita musyrikah. Baik, semua itu barakallahu fikum. Kalau syarat-syaratnya lengkap, benar-benar muhsanat, benar-benar harair, benar-benar dia afifat, ghairu musyrikin, tidak musyrikin, maka boleh. Idza ataitumuhunna ujurahunna. Kalau mereka sudah diberi ujur. Ai abahna lakum nikahuhun. Dibolehkan untuk kalian menikahi mereka. Idza a'taitumuhunna muhurahunna. Kalau kalian memberikan pada mereka mahar-mahar mereka. Faman azama ala anna yu'tiha. Siapa yang berazam, bertekad dalam hatinya untuk tidak memberikan mahar. Fainaha la tahillu lahu. Maka dia tidak halal baginya. Kalau mau nikah, ya berikan maharnya. Wa amara bi ita'iha idza kanat rasyidatan tasluh lil ita. Dan diperintahkan untuk memberikan mahar tadi kepadanya kalau wanita itu rasyidah, berakal sehat. Tasluh lil ita, pantas untuk diberi. Wa illa a'tahu az-zawj liwaliha. Kalau tidak, sang suami memberikan kepada walinya. Ada beberapa orang walaupun sudah dewasa tapi tidak rasyidah. Maka maharnya tidak diberikan pada wanita itu tapi diberikan pada walinya. Barakallahu fikum. Entah ada keterbelakangan mental atau ada kelainan lain, wallahu taala alam, yakni tidak rasyidah, tidak dewasa, maka diberikannya kepada walinya. Wa idafatul ujur ilayhinna dalilun ala anna al-mar'ah tamlik jami' mahriha. Dan diidafahkannya ujur kepada wanita-wanita tersebut. Apa ayatnya? Idza ataitumuhunna ujurahunna. Ini ta'amuhum, ini ujurahunna. Ujur hunna, ujurahunna. Berikan kepada mereka mahar-mahar mereka. Berarti mereka para wanita ini berhak. Lahunna haqqun. Sehingga barakallahu fikum, jangan salah paham para orang tua. Jangan dikira kalau ada laki-laki yang ngelamar anaknya, seakan-akan engkau menjual anakmu. Mau ngelamar anak saya? Berapa berani bayar? Sekian ratus juta? Siap? Itu yang tawar-menawar orang tuanya, bapaknya, atau ibunya. Nanti ketika dibayar, diterima oleh orang tuanya. Ah, silahkan, nikahi anak saya. Tidak begitu. Yang berhak terhadap mahar, bukan bapaknya, bukan ibunya. Ya si wanita yang akan dinikahi itu. Apa dalilnya? Dalilnya ayat ini Allah katakan ujura diidhafahkan kepada hunna, ujurahunna. Sekarang baru idhafatut tamlik. Idhafahnya idhafah tamlik, kepemilikan. Itu ujur mereka, itu hak mereka. Sehingga dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, idafatul ujuri ilaihinna dalilun ala anna al-mar'ata tamlik jami' mahriha, bahwa para wanita tadi memiliki mahar tadi secara sempurna seluruhnya, tidak paro-paro, separuh buat saya, separuh buat bapak saya, separuh buat ibu saya. Nah, punya kamu seluruhnya, seutuhnya. Wa laisa li ahadin minhu syai', tidak ada untuk siapapun selain wanita tadi sedikit pun. Laisa li ahadin syai'. Tidak ada untuk siapapun sedikit pun. Illa ma samahat bihi li zawjiha aw waliyha aw ghairihima, kecuali kalau dia merelakannya. Kecuali kalau wanita tadi merelakannya untuk bapaknya, untuk ibunya, atau sebagian untuk saudaranya, atau bahkan sebagian untuk suaminya, atau direlakan seluruhnya. Udah wahai suami, keambillah untukmu, saya enggak perlu mahar. Sudah terima, kemudian diserahkan kembali, tidak apa-apa. Kalau sukarela, hukum asalnya itu adalah hak para wanita yang dinikahi, murni seluruhnya. Muhsinina ghairu musafihin, benar-benar muhsin, bukan musafihin. Yani benar-benar muhsanat, bukan musafihin. Ay halat kaunikum ayuhal azwaj muhsinina linisaikum bisababi hifdikum lifurujikum an ghairihinna. Yakni kalau kalian menikahinya juga dengan baik-baik. Juga dengan baik-baik. Muhsinin ghairu musafihin. Kamu ini benar-benar menikahi dengan baik-baik, bukan hanya untuk main-main. Ai kalian menjaga diri kalian, kalian juga menjaga amanah, kalian menjaga kehormatan kalian dari selain mereka. Ghairu musafihin, bukan zanin yang berzina. Ma kulli ahad itu musafihin. Musafihin maknanya pergaulan bebas. Karena disebutkan dengan kalimat ma kulli ahad, kawin sama setiap orang. Zina sama sekian banyak orang. Sama dia juga, sama sini juga, sama sana juga. Wala muttakhidhi akhdan. Apa itu muttakhidhi akhdan? Huwa zina ma'al ashiqat. berzina dengan wanita-wanita simpanannya. Lianna zina fil jahiliyah, karena orang-orang yang berzina zaman jahiliyah, minhum man yazni ma'a man kan, di antara mereka ada yang berzina dengan segala macam manusia. Fahadha yuqalu lahu musafih, dijuluki musafih. Wa minhum man yazni ma khadanihi wa muhibbihi, ada pula yang berzina tapi dengan orang tertentu saja yang dia sukai. Itu yang tadi dikatakan pacar, orang yang sudah menjadi teman dia, teman berzina. Sehingga ada dua macam. Kalau yang satu musafih, musafih orang yang na'udzubillah tukang zina sama siapapun. Yang kedua adalah muttakhidhi akhdan, yang punya teman-teman kencan, teman-teman zina. Sehingga barakallahu fikum, dianjurkan untuk wanita yang baik-baik dengan laki-laki yang baik-baik. Laki-laki yang baik-baik menikahi wanita yang baik-baik. Ini yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu, dan siapa yang kufur setelah imannya maka gugurlah seluruh amalan-amalannya. Bisyarat, kok ada syaratnya? Iya. Kalau matinya dalam keadaan kafir. Kalau setelah itu bertobat kembali, beriman kembali, ya berbeda hukumnya. Yang dikatakan gugurnya amalan, kata Syekh Sa'di, bisyarti an yamuta 'ala kufrih, kalau matinya di atas kekafiran. Kama qala ta'ala, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut, siapa yang murtad dari agamanya fayamut, kemudian mati. Mati dalam keadaan murtad. Wa huwa kafirun, mati dalam keadaan dia kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum, maka dia gugur amalan-amalannya seluruhnya. Fi dunya wal akhirah, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Berarti kalau dia bertaubat kembali, maka tercatat kembali kebaikan-kebaikannya, tidak hilang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau sampai dia na'udzubillah kafir setelah imannya dan terus mati dalam keadaan kafir, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di samping gugur amalannya, dia akan merugi nanti yaumul qiyamah. Ayyalladzina khasiru anfusahum wa amwalahum wa ahlihim yaumul qiyamah, orang-orang yang merugi diri-diri mereka, harta mereka dan keluarga mereka yaumul qiyamah. Wa hasalu ala syaqawatil abadiyah, yang akan mendapatkan kesengsaraan yang kekal abadi. A'udzubillah min dzalik. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.